بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قنفتين عزكم الله كده لنجدكم pembahasan risalah Kitabul Arba'in fi Madhhab As-Salaf karya Syekh Al-Fadil Dr. Ali bin Yahya Al-Hajjaji hafizahullahu taala wa ra'a. Pada pembahasan yang lalu sudah kita angkat cukup panjang tema seputar masalah sikap kita terhadap penguasa. Sekarang masuk pada pembahasan yang berikutnya berkaitan dengan masalah nahi mungkar. Pada risalah ini al-muallif hafizahullah membawakan dua bab, dua hadis yang semuanya menjelaskan tentang masalah nahi mungkar dan cara-cara nahi mungkar. Temanya kita bikin judul nahi mungkar dalam bingkai manhaj salaf. Kita baca bab dan hadis yang disebutkan muallif, lalu kita uraikan penjabarannya masalah demi masalah supaya bisa dipahami dengan baik, dan kita fokuskan hanya pada pembahasan nahi mungkar. Sebab ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Kita fokuskan pada pembahasan nahi mungkar. Qala al-muallif rahimahullah hafizahullah taala wa ra'ah, bab wujubu inkaril munkar wa darajat. Bab yang menjelaskan tentang kewajiban mengingkari kemungkaran dan tingkatan-tingkatan nahi mungkar. Hadisnya An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِمَانِ رَوَهُ مُسْلِمِ. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Kalau enggak sanggup, maka dengan lisannya, kalau enggak sanggup, maka dengan hatinya, itu merupakan selemah-lemah iman. Rawahu Muslim. Bab yang berikutnya kata muallif, bab isti'malur rifqi fi inkaril munkar. Bab menggunakan cara kelembutan, cara rifqun dalam mengingkari kemungkaran. Hadisnya Anna Aisyah radhiyallahu taala anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innar rifqa لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ar-rifqu, kelembutan, tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasinya. Dan tidaklah ar-rifqu, kelembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan mencoreng-moreng dia. Rawahu Muslim. Ikhwanatina azzakumullah, pada dua hadis ini dan pada dua bab ini padanya terdapat beberapa masail, masalah-masalah seputar nahi mungkar. Yang pertama ialah ta'riful mungkar. Definisi al-mungkar. Apa yang dimaksud dengan kemungkaran? Al-mungkar ialah ma angkarahu syari' wa ma qama dalilu ala nakaratihi fil kitabi was sunnah au ijma'il ummah. Ini ucapan Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah dalam risalah beliau Ithafu Ulil Basar di halaman yang ke-8. Al-munkar, yang namanya kemungkaran, adalah segala sesuatu yang diingkari dalam syariat, yang dianggap mungkar dalam syariat, dan segala sesuatu yang terdapat dalil, baik dari kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau ijma umat ini atas kemungkarannya. Ini dari beliau. Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya perkara mungkar, barakallahu fikum, diketahui secara syariat. Secara syariat yang menentukan ini perkara yang mungkar, ini perkara yang ma'ruf, bukan semata-mata akal kita, bukan semata-mata perasaan kita, tapi mi'yar patokannya adalah syariat. Ketika syariat Islamiyah menyatakan ini perkara mungkar dengan hujah-hujahnya, Al-Quran mengatakan mungkar, atau hadis mengatakan mungkar, atau ijma ulama mengatakan mungkar, maka dikatakan hadza amrun mungkar. Ini perkara yang mungkar, yang harus diingkari, yang harus ditinggalkan, dijauhi. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Di sana ada alamat wa amarat tadullu ala nakarati syai. Ini masalah yang kedua. Ada ciri-ciri, tanda-tanda, indikasi-indikasi yang menunjukkan secara syariat ini perkara mungkar. Ini perkara mungkar. Yang pertama ialah kullu syai'in manhiyin bisyara', segala sesuatu yang dilarang dalam syariat, maka termasuk perkara mungkar. Ketika dalam Al-Quran, dalam hadisnya Rasulullah SAW melarang sesuatu, maka itu termasuk perkara mungkar. Paham misalnya ya? Dalam Islam dilarang minum khamr, maka khamr termasuk perkara mungkar. Dalam Islam dilarang berzina, maka zina termasuk mungkar. Dalam Islam dilarang mencuri, mencuri termasuk mungkar. Ini yang pertama. Semua yang dilarang dalam Islam mungkar. Yang kedua, kullu syai'in muharramun fi syara' fa huwa mungkar. Segala sesuatu yang diharamkan dalam Islam atau perkara mungkar. Nas pengharaman, diharamkan begini, begini, begini, itu perkara mungkar. Ya, semua muharramat, jamil muharramat, mungkar. Semua perkara-perkara yang muharram, yang diharamkan dalam Islam adalah perkara mungkar. Yang ketiga. Kullu syai'in jaa fihi al-wa'id minas syar' fa huwa munkar. Segala sesuatu yang datang pada dia ancaman-ancaman dalam Islam, maka dia termasuk perkara yang munkar. Sebuah perbuatan diancam bunuh, maka dia munkar. Sebuah perbuatan diancam azab, karena munkar. Sebuah perbuatan atau tindakan atau ucapan diancam dengan hukuman, entah di penjara atau di azab atau dilaknat atau semisalnya, ini perkara munkar. Paham ya? Segala sesuatu yang datang padanya ancaman-ancaman dalam syariat, dalam Islam, maka dia perkara yang munkar. Begitu pula yang berikutnya, kullu syai'in yubghidhuhu Allah taala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fahuwa munkar. Segala sesuatu yang dibenci, dimurkai oleh Allah azza wa jal dan juga rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia juga perkara yang munkar. Ini adalah amarat, tanda-tanda, indikasi-indikasi, ciri-ciri perkara yang munkar. Intinya mi'yar, tolak ukur untuk mengetahui ini munkar adalah syariat. Akal mengikuti. Sebab ada sebuah kemungkaran yang diketahui mungkarnya dengan akal. Saking jeleknya, saking kejinya, saking jahatnya. Akal sehat bisa menilai ini perkara munkar. Tapi ingat, patokan utamanya syariat. Akal mengikuti. Di sana ada perkara-perkara yang secara akal dianggap bukan perkara mungkar. Tapi secara syariat dikatakan mungkar. Patokannya bukan akal kita, tapi syariah. Paham ya? Baik. Masalah yang ketiga. Maratibul mungkar. Al-mungkar yatafawat. Yang berikutnya terkait dengan masalah tingkatan-tingkatan kemungkaran. Al-munkar yatafawat. Yang namanya kemungkaran bertingkat-tingkat. Ada yang paling besar, ada yang setelahnya, ada yang setelahnya, ada yang setelahnya. Disebutkan oleh para ulama una, a'zamul munkar asyirku billah wal kufru bihi. Kemungkaran yang paling besar, yang paling agung adalah kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Kekufuran-kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kemungkaran yang paling besar, yang paling a'zam. Kemungkaran dalam bentuk kesyirikan dalam perkara ibadah. Kemungkaran di dalam bentuk kekufuran, kekufuran kepada Allah. Ini disebut dengan a'zamul munkar. Kemungkaran yang paling besar. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam risalah Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar, beliau mengatakan, wa ammal munkar alladzi nahallahu 'anhu wa rasuluhu fa a'dhabuhu asyirku billah. Adapun kemungkaran yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka yang paling besar adalah kesyirikan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syirikan paling besar. Tidak ada kemungkaran yang lebih besar daripada syirik dan kufur kepada Allah. Pelakunya dihukumi apa ini? Kok diam? Pelakunya dihukumi apa ini? Musyrik, kafir. Yang begitu ya. Syirik perbuatannya, pelakunya namanya musyrik. Kufur perbuatannya, orangnya namanya kafir. Ada pun terkait dengan rinciannya dibahas dalam bab masalah takdir. Intinya secara umum, kemungkaran yang paling besar syirik, pelakunya musyrik. Yang paling besar kekufuran, pelakunya kafir. Tsumma alladzi yali, lalu yang berikutnya lagi ialah al-bid'ah wal inhirafat. Kebid'ahan-kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan. Al-bid'ah. Semua bentuk dan ragam kebid'ahan. Baik bid'ah dalam perkara akidah. Bid'ah dalam perkara amaliyah. Ritual, amal. Bid'ah ucapan, lafziyah, semua yang namanya bid'ah itu kemungkaran. Dan tingkatannya nomor dua, syirik dan kufur, yang berikutnya kebid'ahan-kebid'ahan. Ada yang kubra, besar, ada yang sughra, kecil. Bid'ah yang kubra, kemungkaran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau yang sughra, membuat pelakunya dikatakan mubtadi, dikatakan fasik. Apa namanya pelakunya? Mubtadi. Mubtadi. Thumma alladhi yalih, yang berikutnya lagi adalah al-muharramat. Afwan. Tarkul wajibat. Salah ya. Tarkul wajibat. Kemungkaran yang berikutnya lagi setelah perkara bid'ah, namanya tarkul wajibat. Meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Ini kemungkaran yang besar. Yang keempat, baru fi'lul muharramat. Melakukan perkara-perkara yang haram. Mengerjakan perkara yang haram dalam agama. Jadi meninggalkan yang wajib, lebih besar maksiatnya, lebih besar kemungkarannya dibandingkan dengan melaksanakan perkara yang haram. Itu dalam pandangan para ulama. Sama-sama mungkar, tapi tingkatannya berbeda. Ada seseorang yang la yusalli, tidak sholat. Namanya apa ini? Kemungkaran, betul? Bentuknya apa? Meninggalkan kewajiban. Yang lainnya lagi berzina. Berzina, kemungkaran. Bentuknya apa ini? Fi'lul muharram. Melaksanakan perkara yang haram. Ayyuhuma akbar. Mana yang lebih besar kemungkarannya? Tidak sholat atau berzina? Sama-sama mungkar loh ya. Sama-sama mungkar. Yang dibahas, mana yang lebih mungkar? Jawabannya? Jawaban pakai syariat atau jawaban pakai akal? Pakai syariat. Mana yang lebih besar ya, Pak? Yang lebih besar kemungkarannya orang yang tidak sholat. Ya kok bisa? Ya bisa. Dalam pandangan syariat, seseorang yang meninggalkan rukun Islam, makanya kita bikin contoh sholat, itu diperselisihkan kekufurannya. Kekufurannya. Kafir ataukah tidak? Kalau dia meninggalkannya karena menentang kewajiban, kafir. Ijma'an. Dengan kesepakatan para ulama. Kalau dia meninggalkannya karena malas, ikhtilaf. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan belum kafir. Besar. Sementara orang yang mengerjakan perkara haram, dihukumi apa ya, Pak? Dihukumi fasik. Dihukumi fasik. Murtakibul kabirah fasik. Pelaku dosa besar itu hukumnya fasik. Mukmin yang kurang keimanannya, mukmin dengan imannya, fasik dengan dosa besarnya. Yang mengkafirkan siapa? Khawarij. Orang yang menyimpang. Ahlussunnah mengatakan dia fasik. Enggak dikafirkan. Dari sinilah dikatakan oleh para ulama, kemungkaran yang ketiga setelah bid'ah adalah tarkul wajibat, meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Baru setelah itu fi'lul muharramat, mengerjakan perkara-perkara yang haram. Poin yang keempat tadi, mengerjakan perkara yang haram dibagi dua. Yang pertama adalah fi'lul kabair, melakukan tindakan dosa besar. Dan yang kedua, mengerjakan dosa kecil. Dosa dibagi dua, dosa besar, dosa kecil. Lebih berat mana, mengerjakan dosa besar atau dosa kecil? Jawabannya, dosa besar. Sehingga yang paling mungkar syirik, kufur. Lalu bid'ah, bid'ah, penyimpangan, penyimpangan. Setelah itu, meninggalkan perkara-perkara wajib. Setelah itu, mengerjakan perkara yang haram, dosa besar. Setelah itu, mengerjakan perkara haram, dosa kecil. Mafhum ikhwan? Itu tingkatan-tingkatan kemungkaran dan hukumnya masing-masing. Ada yang dihukumi kafir, musyrik. Ada yang dihukumi mubtadi, munharif. Ada yang dihukumi fasik. Ada yang setelahnya lagi, barakallahu. Faham ini? Ini terkait dengan masalah al-munkar. Sehingga al-munkar itu sangat umum. Meliputi semua yang munkar secara syariat. Semua yang diharamkan dalam Islam adalah perkara yang mungkar. Syirik, mungkar, kufur, mungkar, bid'ah, mungkar, riba, mungkar, jual beli yang haram, mungkar, durhaka sama orang tua, mungkar, memutuskan hubungan family juga mungkar. Semua termasuk perkara yang mungkar. Barakallahu fikum. Ini yang namanya al-mungkar. Inilah yang kita nahi. Yang kita cegah. Ketika ada pembahasan nahi mungkar atau ingkar mungkar, itulah yang kita hindari. Jangan salah. Jangan salah. Perkara ma'ruf diingkari. Itu bukan namanya nahi mungkar, nahi ma'ruf. Kalau nahi ma'ruf, sifatnya kaum munafikin. Kalau nahi mungkar, sifatnya kaum mukminin. Jangan sampai salah. Masalah berikutnya. Tayyib. Pada bab yang pertama di sini muallif menjelaskan tentang masalah hukum. Hukum nahi mungkar. Hukum nahi mungkar. Belum mengatakan dalam bab wujub ingkaril mungkar. Kewajiban ingkaril mungkar. Naam. Penjelasannya ikhwanatina jazakumullah, para ulama sepakat. Ajma'al ulama'u ala annal amra bil ma'rufi wal nahyi 'anil munkar fardun 'alal kifayah. Kewajiban amar ma'ruf nahi munkar adalah perkara yang fardu, tapi fardunya fardu kifayah, bukan fardu 'ain. Ketika ada sebagian pihak yang cukup melakukannya, maka gugur atas sebagian yang lain. Tapi ingat, ketika tidak ada seorang pun yang melakukan nahi mungkar, semuanya berdosa. Semua umat Islam berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Ketika ada sebagian pihak yang cukup melakukannya, gugur kewajiban dari yang lain. Tapi ketika semuanya tidak ada yang melakukan, tidak ada seorang pun yang mengerjakannya, maka dosa ditanggung semua umat Islam yang ada di situ. Al-ithmu 'alal jami'. Ini dengan kesepakatan para ulama, dalilnya adalah Al-Qur'anul Karim yang disebutkan di Ali Imran ayat yang ke-104. Allah mengatakan tentang firman-Nya, "Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Kata-kata minkum, hendaklah ada dari kalangan kalian. Kata-kata min litab'id, sebagian kalian. Jumhur ulama mengatakan min tab'idiyah, mengandung makna sebagian kalian. Kata-kata minkum menunjukkan tidak semuanya, tapi sebagiannya. Sehingga dikatakan fardhu kifayah. Namun barakallahu fikum, di sana ada sebuah kondisi di mana anahi mungkar menjadi perkara yang wajib ain. Disebutkan di sini ada disebutkan dalam Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah dalam risalah beliau Ithafudil Basar, ada dua pihak. Ada dua pihak yang mana nahi mungkar menjadi wajib ain atas dia. Yang pertama ialah al-hasabah. Al-hasabah kalau di Saudi namanya hai'ah amar ma'ruf nahi munkar. Al-hasabah, yakni pihak tertentu yang ditunjuk oleh waliul amr, pemerintah, sebagai pihak yang menegakkan nahi munkar. Itu namanya al-hasabah. Maka wajib ain atas siapa saja yang masuk dalam anggota ini untuk nahi munkar karena ditunjuk oleh pihak penguasa. Barakallahu fiikum. Nah, itu wewenang mereka. Ada kemungkaran, langsung hai'ah tampil mencegah kemungkaran yang ada. Ingat, ini ditunjuk siapa ya? Ditunjuk oleh pihak penguasa. Tidak ada yang namanya hasabah swasta. Tidak ada hai'ah amar ma'ruf nahi munkar swasta, apalagi yang menyerobot wewenang penguasa. Ini pengacau. Bukan namanya orang yang nahi mungkar ini. Pengacau. Nah, boleh. Untuk yang ini, ditunjuk resmi oleh pihak penguasa. Paham insya Allah ya? Pihak tertentu entah sekelompok orang, sebuah pihak, tim atau semisalnya, ditunjuk oleh penguasa sebagai tim khusus nahi mungkar. Entah dikasih nama anti maksiat, anti mungkar, misalkan densus anti mungkar, densus anti maksiat, anti teror, al-muhim yang ditunjuk penguasa, namanya hasabah. Mereka berkewajiban dan fardu ain atas masing-masing anggota untuk melakukan nahi mungkar sesuai dengan arahan pemerintah. Ini khusus, tidak ada swasta. Tidak ada yang swasta, yang bikin-bikin dari swasta itu bukan hasabah, tapi pengacau. Yang kedua, pihak yang diwajibkan atas dia secara fardu ain untuk nahi mungkar, yaitu seseorang yang melihat kemungkaran atau mengetahui kemungkaran, tidak ada orang lain yang sanggup melakukannya di situ kecuali dia. Tidak ada orang lain yang sanggup melakukannya di situ kecuali dia. Maka wajib ain atas orang yang mampu ini untuk nahi mungkar. Ini namanya kondisional, kasuistik, orang per orang dengan kondisinya masing-masing. Barakallahu fiikum. Yang lain tidak punya kemampuan. Yang lain tidak punya kemampuan. La biliyad wala bilisan. Kalau bilqalb pasti. Yang mampu hanya si fulan. Maka wajib ain atas si fulan untuk nahi mungkar, mencegah kemungkaran yang ada. Barakallahu fiikum. Ini dua pihak yang menjadikan nahi mungkar menjadi perkara yang sifatnya fardu ainin. Baik. Masalah berikutnya yang diangkat di sini adalah maratibul ingkar. Tingkatan-tingkatan nahi mungkar. Disebutkan di sini ikhwan ada 3 tingkatan. Hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yang pertama, ingkarul munkar bil yad. Yang kedua, ingkarul munkar bil lisan. Yang ketiga, ingkarul munkar bil qalb. Rinci ya, ikhwan. Yang pertama adalah ingkarul munkar bil yad. Nahi munkar dengan tangan. Dengan tangan langsung atau dengan kekuasaan. Ini ingkarul munkar dengan cara ini hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang punya wilayah kekuasaan. Al-wilayah nau'ani. Wilayah kekuasaan 2 macam. Yang pertama, wilayatun khasah. Wilayah daerah kekuasaan yang khusus. Terkait dengan pribadi-pribadi masing-masing kita. Dicontohkan seperti orang tua. Bapak atau orang tua terkait dengan anak-anaknya. Ya. Orang tua terkait dengan anak-anaknya. Atasan terkait dengan anak buahnya. Anak buahnya, karyawan-karyawan yang di atasnya. Al-Muhim, seorang yang punya kekuasaan terbatas yang menguasai yang di bawahnya dia. Maka diperbolehkan bagi dia untuk melakukan nahi mungkar dengan tangan. Dengan kekuasaan. Orang tua lihat anaknya. Anaknya tahu-tahu pegang. Apa ini? Tadi itu. Yang terbaru tadi itu. Langsung pegang. Ambil itunya. Tekonnya. Buang. Itu bisa. Karena orang tua punya kekuasaan khusus atas anak-anak. Sang guru, sang mudarris, sang ustaz melihat muridnya. Muridnya ngapain ya? Mojok, ngapain mojok? Enggak usah pakai panjang lebar, datang, pegang rokoknya, buang rokoknya. Itu namanya nahi mungkar. Bukan pegang anak dibanting anaknya, bukan. Itu namanya kekerasan dalam pendidikan. Adalah ya juz. Yang dipegang apanya ini? Tekonnya. Pegang. Tekonnya buang. Tekonnya diinjek tekonnya. Proses iqab sesuai dengan yang berlaku di pesantren. bagaimana kebijakan, entah dikasih nasihat, entah dikasih hukuman, entah dikeluarkan kebijakan pesantren. Tapi nahi mungkarnya, pegang dekonya, dibuang. Ada yang megang minuman keras, pegang botolnya, pecahkan botolnya. Begitu. Itu dengan niat, dengan kuasa. Baraklah itu. Atau seorang bos, direktur perusahaan yang punya banyak karyawan, dia bisa langsung dengan kekuatan dia, kekuasaan dia, mencegah kemungkaran yang dikerjakan oleh anak buahnya, atau karyawannya, atau pegawainya. Dilihat. Yang kedua, wilayah ammah. Wilayah kekuasaan yang umum. Ini untuk waliul amr. Untuk penguasa. Penguasa punya hak khusus mencegah kemungkaran dengan kekuatannya dan kekuasaannya. Jelas. Entah secara perkasus, entah dibentuk hasabah tadi, hay'ah amar ma'ruf nahi munkar, atau semisalnya, mereka yang punya hak dengan kekuasaan. Dan dalam poin-poin yang terkait dengan kemungkaran yang cukup besar, semua dilarikan kepada para penguasa. Di antara bentuk nahi munkar, mencegah kemungkaran antara iqamatul hudud, menegakkan hukum-hukum had. Ada orang berzina, sudah bersuami, sudah menikah, berzina. Dalam Islam hukum apa ya kan? Hukum rajam. Siapa yang melakukannya? Pemerintah. Ada orang mencuri di atas 1/4 dinar. Dalam Islam hukumnya apa ya kan? Potong tangan. Itu yang melakukannya siapa ya kan? Penguasa. Ada bandar narkoba. Hakim mengatakan eksekusi mati. Maka yang membunuh dari pihak penguasa. Semua itu terkait jika kemungkaran yang besar yang memerlukan kekuatan dan kekuasaan, kembalinya kepada pihak penguasa, bukan kepada swasta. Difahami siapa ya? Ini ingkarul mungkar biliyad. Dengan tangan itu kembali kepada kemampuan. Hasabul istita'ah. Sesuai dengan kadar kemampuan. Mengingkari kemungkaran dengan tangan itu bisa gugur. Bisa gugur apabila sudah tidak punya lagi kemampuan dan kekuasaan. Gugur ingkar mungkar dengan tangan. Masuk ke jenjang berikutnya dengan lisan. Intinya itu untuk yang punya kekuasaan umum atau khusus. Yang kedua, bisa gugur ketika tidak punya kemampuan dan kekuasaan. Yang kedua, ingkar mungkar bilisan. Mengingkari kemungkaran dengan lisan. Bisa dengan mau'idhah hasanah, bisa dengan ceramah-ceramah, bisa langsung menegur dia. Taqillah ya akhi, atau perkara mungkar, tub ilallah. Langsung dengan lisan. Menasihati langsung, tegur langsung, pengingkar langsung kepada orang yang berbuat kemungkaran. Ini untuk siapa saja. Untuk siapa saja. Tidak khusus untuk penguasa atau yang punya wilayah. Siapapun yang punya kemampuan, yang punya kesanggupan untuk mengingkari kemungkaran dengan lesannya, kerjakan. Tayyib, ingkar muka dengan lesan, sekali lagi, juga terkait dengan kesanggupan, istita'ah. Kemampuan. Ketika dia mampu, ingkar muka dengan lesan. Ketika tidak mampu, maka bisa gugur. Paham ya? Bisa gugur. Gugur, ingkar muka dengan lesan. Intinya dua ini, mengingkari kemungkaran dengan tangan dan kuasaan, dengan perbuatan dan dengan lisan, kembalinya kepada kemampuan. Kalau mampu, jalan. Kalau enggak mampu, maka gugur kewajiban dengan dua cara ini. Tinggal yang ketiga, ingkarul mungkar bil qalb, dengan hati. Maksudnya adalah bughdhuhu wa karahiyatuhu. Dia membenci, tidak suka dengan kemungkaran tadi. Hati dia tidak suka. Hati dia membenci. Walaupun perbuatan tidak sanggup mengingkari. Lisannya keluh. Tidak sanggup berbicara. Hatinya mengingkari. Yang ini wajib ain atas individu-individu muslim. Bukan lagi fardu kifayah. Yang ini fardu ain. Dan yang satu ini tidak mungkin gugur. Tidak bisa gugur dalam kondisi apapun, segenting apapun, tidak bisa gugur. Kenapa? Di hati. Di hati. Tidak bisa dipaksa. Kenapa? Di hati. Orang mungkin dipaksa dengan sebuah perbuatan, dipaksa dengan sebuah ucapan, mungkin. Tapi untuk hati tidak bisa dipaksa. Enggak ada yang tahu hatinya antum di sini. Bukti antum ingkar mungkar dengan hati, antum menjauh daripadanya. Ada sebuah kemungkaran dengan lisan tidak sanggup, dengan ucapan tidak sanggup, hati mengingkari, pergi dari sini. Termasuk kebohongan, termasuk maghrur, orang yang tertipu. Tayib, katanya, ngomongnya, hatinya mengingkari kemungkaran, tapi badan dia, fisiknya dia di tengah-tengah kemungkaran tadi. Ada kedip, dusta dia. Kalau betul engkau mengingkari kemungkaran itu dengan hati kamu, tidak mungkin antum ke sana. Tidak mungkin antum di tengah-tengahnya. Tidak mungkin antum bersama dengan mereka. Antum pasti akan mengingkarinya, akan menjauh daripadanya. Paham ya, Pak? Di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah mereka. Ya, kita gila itu. Saya ingkar dengan hati. Saya benci dengan hati saya. Kalau kamu benci dengan hati, ngapain di situ? Ada mayungkit. Ada kedip, itu namanya guru. Paham ya? Sehingga di antara konsekuensi mengingkari dengan hati, Anda pergi dari situ. Menjauh dari kemungkaran-kemungkaran tadi, walaupun lesan tidak bisa berbicara mengingkari kemungkaran tersebut. Walaupun tindakan, perbuatan tidak bisa bertindak untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Labas itu gugur. Tapi dengan hati tidak bisa gugur. Itu yang dikatakan sama Rasul, wa dzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah keiman. Artinya ketika ada orang yang sudah tidak lagi mengingkari kemungkaran dengan hati, ini adalah orang yang paling jahat, yang paling jelek. Wallahul musta'an. Hati itu tidak mengingkari. Paling jahat, yang paling jelek. Paham ya, Han, ya? Dalam kondisi apapun. Walaupun Anda seorang diri. Di sebuah masyarakat besar. Ahli maksiat, ahli kemungkaran, ahli syirik, ahli kufur, ahli bid'ah. Ya lakul. Antum seorang diri. Antum tidak bisa dipaksa dengan hati. Di rumah, kunci pintu, jelas di rumah, duduk. Hatinya antum tidak suka dengan kemungkaran yang ada selesai. Di rumah. Tidak menghadiri kemungkaran itu, tidak datang kepada kemungkaran tersebut. Tidak menyupport dan segala macam. Di rumah, kunci pintu, duduk di rumah, khalas. Atau minum syahi, minum kahwa, apa begitu. Dengan niatan, tidak sama mereka. Itu ingkar muka dengan hati. Bisa. Bisa. Bahkan tidak semata-mata dengan hati. Dengan tindakan pun juga tidak bisa. Pergi jauh. Waduh, saat Tegal. Acara syirik kafir. Kafur. Atau pergi. Saat itu kafur menuju ke tempat yang lain. Pergi ke Malang, ke Cirebon, ke Brebes, ke Jakarta, ke yang penting menjauh dari acara tersebut. Bisa. Walaupun lesan tidak bisa bicara, tindakan tangan tidak bisa berbuat, tapi dengan fisiknya antum bisa pergi dari sana mengingat dengan hatinya. Tidak mungkin gugur. Difahami ya? Difahami insyaallah taala. Kemudian ya ikhwan, masalah yang lainnya lagi adalah darajat ingkaril munkar. Jadi kan maratib ingkaril munkar. Yang sekarang ini darajatu ingkaril munkar. Ada derajat dalam mengingkari kemungkaran. Darajatuhu arba'ah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan ada 4 derajat. Camkan baik-baik. Yang pertama, dia mengingkari kemungkaran tersebut. Dia mengingkari kemungkaran tersebut. Dan dengan itu kemungkarannya hilang. Hilang kemungkarannya. Di sini wajib hukumnya untuk melakukan nahi mungkar. Wajib. Yang kedua, dia mengingkari sebuah kemungkaran. Dengan itu kemungkarannya menipis. Menipis, semakin kecil, semakin hilang, semakin pudar. Yang ini wajib juga bagi dia untuk nahi mungkar. Wajib. Sebab kemungkarannya bisa diminimalisasi. Yang ketiga, dia mengingkari sebuah kemungkaran. Dengan itu muncul kemungkaran yang lain semisal dengan yang dia ingkari. Mengingkari kemungkaran A, dengan ini muncul kemungkaran B yang semisal. Ini kata Ibnu Qayyim, maudhi'u ijtihadil ulama, tempat para ulama berijtihad. Ini harus kembali kepada para masyayikh kita. Ya apa ya masyayikh, ya ulama, kita ingkari atau kita diam? Ini ulama yang menentukan. Sebab ketika kita ingkari, muncul kemungkaran baru yang semisal. Namanya tutup lubang, muncul lubang berikutnya. Gitu ya. Ini ulama yang menentukan. Yang keempat, kita mengingkari kemungkaran. Tapi dengan itu muncul kemungkaran yang lebih besar. Dalam kondisi seperti ini, haram hukumnya nahi mungkar. Haram hukumnya nahi mungkar. Yang wajib, diam. Kenapa? Sebab dengan tindakan kita nahi mungkar, muncul kemungkaran yang jauh. Yang dicontohkan oleh para ulama ialah terkait dengan al-khuruju alal hakim zalim, memberontak penguasa yang zalim dengan fisik, dengan senjata, dengan perang. Tujuannya untuk mengingkari kemungkaran penguasa, tapi dengan cara pemberontakan, dengan cara kudeta, dengan cara perang. Dalam sepanjang sejarah pemberontakan dalam Islam, kemadharatannya jauh lebih besar. Sehingga ulama sepakat setelah itu haram hukumnya mengingkari kemungkaran penguasa dengan senjata atau dengan fisik atau dengan kudeta atau dengan pemberontakan. Kenapa? Dikarenakan menyebabkan munculnya kemungkaran yang lebih besar lagi. Haram hukumnya. Dari sini khonatina azakumullah disebutkan sebuah kaidah oleh para ulama, al-munkaru la yuzalu bimunkarin a'zam. Itu kaidahnya. Sebuah kemungkaran tidak boleh dihilangkan dengan cara mengerjakan kemungkaran yang lebih besar lagi. Atau mereka mengatakan la yajuzu inkarul munkar idza tasabbaba munkaran a'zam. Tidak boleh mengingkari sebuah kemungkaran ketika berakibat atau menyebabkan munculnya kemungkaran yang lebih besar lagi. Sehingga dari sini, ingkarul munkar ada aturan-aturan mainnya, kita sebutkan insyaallah setelah azan atau salat. Diteruskan ba'da azan atau kepada salat. Supaya panjang ba'da salat gitu ya. Kita sekarang dulu azan, salat, diteruskan kembali terkait dengan pembahasan yang berikutnya, inti daripada pembahasan nahi munkar insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin, fadhlu fadhlu. Kita lanjutkan penyebutan masail, masalah-masalah yang berkaitan dengan nahi mungkar. Terakhir yang kita bahas terkait dengan darajat ingkaril mungkar. Ada yang wajib, ada yang perlu ijtihad para ulama, ada yang diharamkan padanya nahi mungkar. Itu menunjukkan bahwasanya kemungkaran tidak boleh dicegah dengan kemungkaran yang lebih besar atau dengan kemungkaran yang lain. Kemungkaran atau nahi mungkar yang menyebabkan munculnya kemungkaran yang lebih besar lagi, itu hukumnya haram. Tidak boleh dikerjakan. Barakallahu. Masalah yang lain yang perlu diangkat barakallahu ialah dawabit wa qawaid fi an-nahyi 'anil munkar. Beberapa dawabit, kaidah terkait dengan nahi munkar. Dawabit yang pertama ialah la wajiba bil iqtidari. Tidak ada kewajiban nahi munkar ketika tidak ada qudrah, tidak ada kemampuan dalam mengingkarinya. Sebab yang namanya al-awamir, yang namanya perintah-perintah agama, itu semuanya kembali kepada qudratul insan, kembali kepada kemampuan seorang insan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada sebuah jiwa melainkan yang dia mampu saja. Semakna ayat Allah Azza wa Jal, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Artinya, kita kerahkan kemampuan kita. Kita kerahkan yang kita mampu untuk nahi mungkar. Kita sampai pada batas, kita enggak mampu, maka tidak ada kewajiban nahi mungkar. Kita nahi mungkar, menyebabkan nyawa kita melayang. Dipastikan nyawa kita melayang. Atau anak kita, atau keluarga kita, atau family kita. Atau fisiknya kita, badan kita akan hancur. Dipastikan seperti itu. Maka tidak ada kewajiban nahi mungkar dengan tangan dan dengan lisan. Dengan hati, lanjut. Sudah diam. Maka diam. Dari sini, ikhwanatina azakumullah, dikatakan oleh para ulama, laisa kullu mungkarin yungkaru alaih. Tidak semua kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu diingkari. Karena banyak sebab. Bisa jadi kalau kita ingkari, memunculkan kemungkaran lebih besar lagi. Diam lebih afdal. Atau yang kedua, kalau kita mengingkari kemungkaran tersebut, akan menghilangkan nyawa kita, memadharatkan jiwa kita, harta benda kita, anak kita, dan semisalnya. Maka as-sukutu afdal. Diam itu lebih baik. Sebab kalau dibiarkan, kalau diteruskan, akan memunculkan madharat yang besar, menimpa diri kita, anak kita, keluarga kita, dan segala macam. Maka di sini tidak ada nahi mungkar dengan tangan, dengan lisan, tapi dengan hanya dengan hati. Barakallahu fiik. Ini kaidah la wajiba bilaqtidari. Tidak ada kewajiban dengan tanpa adanya qudrah. Ini berlaku untuk semua kewajiban agama. Termasuk dalamnya adalah kewajiban nahi mungkar. Barakallahu fiik. Tayyib. Masalah yang berikutnya atau dhabit yang berikutnya. Terkait dengan permasalahan syurutun nahi anil mungkar. Persyaratan-persyaratan seseorang yang masuk dalam ingkarul mungkar. Amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Di sana ada syurut. Persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki, ya, harus dipunyai oleh seseorang yang nahi mungkar supaya nahi mungkarnya tidak mungkar. Paham ya? Supaya amar ma'rufnya ma'ruf. Nahi mungkarnya tidak mungkar. Artinya amar ma'ruf nahi mungkarnya syar'i. Ibadah kepada Allah yang besar dikasih pahala olehnya barakallahu. Tayyib, asyartul awal. Syarat yang pertama ialah ayyakuna 'indahu 'ilmun al-'ilm. Yang pertama ialah dia harus punya ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syariah. Ilmu din, ilmu agama. Barakallahu fikum. Wa hadzal ilmu yashmulu umuran. Dan ilmu di sini meliputi beberapa perkara. Yang pertama ialah ilmuhu bil ma'ruf wa bil munkar. Dia memiliki ilmu tentang perkara ma'ruf dan tentang perkara munkar yang dia ingkari. Apa itu perkara ma'ruf? Apa perkara munkar? Yang kita bahas sekarang terkait dengan masalah kemungkaran. Dia harus mengilmui secara syariat apa kemungkaran itu. Ini telah kita jelaskan di pembahasan yang pertama. Apa itu yang namanya mungkar? Semua yang diingkari dalam syariat. Semua yang dilarang dalam syariat. Semua yang diharamkan dalam syariat. Semua yang dibenci dalam syariat. kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, penyimpangan, mengerjakan perkara yang wajib, mengerjakan perkara yang haram, ila akhirnya. Dia harus tahu ini perkara munkar. Ilmuhu bil munkar. Dia betul-betul mengilmui tentang sebuah kemungkaran tadi. Tidak dipersyaratkan harus mengilmui semua bidang agama yang ada. Tapi yang disyaratkan, dia harus mengilmui tentang sebuah kemungkaran yang hendak dia ingkari. Harus yakin, hadza munkar. Dengan apa ya, Fan? Ya, dengan ilmu syariat. Dengan bimbingan Quran, sunnah, dan keterangan para ulama, hadza munkar. Namanya ilmuhu bil munkar. Kemudian, yang kedua, terkait dengan masa ilmu ini. Ialah al-ilmu bihalil ma'mur wal manhi. Dia juga harus mengilmui tentang kondisi orang yang diperintah dan orang yang dicegah dari kemungkaran. Harus mengilmui objeknya. Barakallahu fiik. Siapa yang dia ingkari ini? Siapa pelaku kemungkarannya ini? Harus tahu ilmu. Supaya tahu cara mengingkarinya. Karena beda-beda. Ada pelaku kemungkaran, dia seorang penguasa. Ini caranya lain. Ada pelaku kemungkaran, dia rakyat biasa. Dia rakyat biasa. Caranya beda lagi. Untuk yang rakyat biasa ini, pelaku kemungkarannya alim. Memiliki ilmu, orang yang berilmu. Ada lagi pelaku kemungkaran, orangnya jahil. Ini berbeda-beda cara penanganannya, barakallahu fiik. Beda-beda cara penanganannya. Terkait dengan penguasa, caranya beda. Terkait dengan selain penguasa, caranya berbeda. Kalau yang jatuh dalam perkara kemungkaran, orang yang punya ilmu, seorang alim, caranya berbeda. Ketika yang jatuh dalam kemungkaran orang yang awam, orang yang jahil, beda caranya. Harus mengilmui al-ilmu bihalil manhi. Mengilmui kondisi orang yang dicegah kemungkaran. Yang ketiga adalah al-ilmu biasalibi ingkaril munkar. Dia harus mengilmui uslub, cara-cara nahi munkar. Dan akan disebutkan insyaAllah, disebutkan ar-rifq wal-lin. Ar-rifq, ada saatnya, ada kalanya, dia nahi munkar dengan cara tegas, syiddah. Ada saatnya nahi munkar dengan cara lin, lembut. Itu konsepnya namanya ar-rifqu atau al-hikmah fi nahi munkar. Itu uslubnya. Jadi enggak semuanya dikasih cara yang sangar-sangar, yang kasar-kasar, yang tegas-tegas. Berusaha. Dan juga selamanya dengan cara halus, dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan. Lembek. Ada kalanya syiddah. Ada kalanya lin. Namanya uslub. Harus memahami uslub nahi munkar. Karena nahi munkar bagian daripada berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada al-ilm. Ini ketentuan yang harus. Ketika ada orang yang terjun dalam ingkarul mungkar dengan tanpa ilmu, maka yang dia rusak lebih banyak daripada yang diperbaiki. Paham ya? Man angkaral mungkar bila ilmin, kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Seseorang yang nahi munkar dengan tanpa ilmu, maka yang dia rusak lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Ini memunculkan fitnah, memunculkan polemik, memunculkan kegaduhan, memunculkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Jadi, tidak asal nahi munkar. Ada kode etiknya, ada aturannya, ada persyaratannya. Yang paling utama adalah al-ilm. Ini diambil dari sabda Rasul, man ra'a minkum mungkar. Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, lihat dengan mata kepala sendiri atau dengan khabar orang yang terpercaya, atau dengan ilmu yang dia miliki. Al-ilm yang pertama meliputi apa ya, Pak? Tulangi lagi, mengilmui tentang kemungkaran yang hendak dia cegah. Ilmuhu bil mungkar. Dia bisa membedakan ini ma'ruf, ini mungkar, ma'ruf perintah, mungkar diingat. Yang kedua, harus mengilmui kondisi orang atau pelaku kemungkarannya. Apakah dia seorang penguasa ataukah bukan? Ketika dia bukan penguasa, orang yang alim atau orang yang jahil. Beda-beda, barakallahu fikum. Nah, terkait dengan mengingkari kemungkaran penguasa, sudah pernah kita bahas sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya, dengan tema kalah penguasa berbuat zalim. Masih ingat yang kemarin ya? Sudah kita bahas sebelumnya, barakallahu fikum. Nah, terkait dengan pelaku kemungkaran orang yang alim, orang yang punya ilmu, seorang da'i, seorang syekh, seorang alim. Kemungkaran yang dilakukan sama dia, perkara yang begitu jelas kemungkarannya. Mithluhu la yu'dzar bih. Semisal dia enggak dikasih uzur. Tegas mengingkari. Langsung. Tanpa yang namanya nasihat. Langsung. Tanpa yang namanya teguran. Langsung diingkari. Hadza mungkar. Bahkan kalau penyimpangan yang dia kerjakan, langsung ditahdir. Itu kalau orangnya alim, syekh, da'i, punya ilmu, yang semisal dia tidak layak, tidak seharusnya jatuh dalam kemungkaran tadi. Bahasanya para ulama, mithluhu la yu'dzar bihi. Itu langsung. Tidak ada bahasa-bahasa munasohah, niqosh, ila akhirnya. Tidak. Dia akan dikasih urut. Langsung. Diingat. Ada muka. Balik kalau sebuah penyimpangan, langsung ditahdir. Peringatkan bahaya dia dengan tanpa dikasih nasihat. Tapi kalau pelakunya awam, lain. Lebih halus, lebih lembut. Ya, dengan cara lean. Nah, dideketi, dikasih tahu dulu. Dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Contohnya seperti? Nah, seperti seorang Arab Badui masuk ke Masjid Nabawi. Lalu kemudian kencing di situ. Mungkar atau bukan mungkar? Diam. Mungkar, mungkar besar ya ikhwan. Ini kalau ada yang datang orang Badui Tegal masuk ke sini ke Masjid Ali, kencing di sini. Wah, heboh itu. Dia di Masjid Nabawi. Lihat bagaimana Rasul mencegah kemungkarannya dengan cara yang lembut. Hikmah, lin. Kenapa? Pelakunya Arabi, awam, jahil. Diingkari, tapi caranya lembut. Paham ya? Dan yang ketiga, harus mengilmui uslubnya. Cara-cara ingkarul mungkar. Kapan syiddah, kapan dengan cara lin. Ketentuan yang kedua. Ini terkait dengan uslubnya. Ar-rifu fi ingkaril mungkar. Ini yang disebutkan oleh mu'alif pada hadis yang kedua. Isti'malur rifqi fi ingkaril mungkar. Menggunakan cara rifqun dalam mengingkari kemungkaran. Ar-rifu ialah asyiddatu fi mawdhi'iha wal linu fi mawdhi'i. Yang namanya arifku, sikap tegas pada tempatnya, sikap lembut pada tempat. Demikian dinukil oleh Al-Munawi dalam bukunya Faidhul Qadir dari Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Ada arifku. Ini terkait dengan uslub nahi munkar. Itu harus membaca semua kondisi. Bagaimana kemungkarannya, bentuk kemungkarannya apa, siapa pelakunya, bagaimana kondisi-kondisi yang ada. Itu harus dibaca terlebih dahulu. Dari sini muncul yang namanya da'ani. Da'ani itu perhitungan masa. Tidak terburu-buru, nahi mungkar. Tidak gerasa krusu, serampangan, sembarangan dalam nahi mungkar. Dipikir masa-masa. Diperhitungan matang-matang. Pertimbangan maslahatan kemadharatan. Bagaimana cara yang tepat, formula yang pas untuk mencegah kemungkaran ini supaya hilang atau bisa diminimalisasi. Jangan memunculkan kemungkaran lebih besar lagi. Rifqun. Tegas pada waktunya, lembut pada waktunya. Bicara pada waktunya, diem pada saat. Aksi pada waktu dan tempatnya. Tidak pada tempatnya. Rifqun. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zanah wala kanal unfu fi syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan, rifq, ada pada sesuatu, melainkan pasti akan menghiasinya. Dan tidaklah ada al-unuf, sikap keras dan kasar, ada pada sesuatu, melainkan pasti akan mencoreng-moreng perkara tersebut. Dan juga hadis yang dipanggil sama alif, di sini, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yuza'u min syai'in illa syana. Rifq. Sehingga, tidak asal teriak-teriak, kita nahi mungkar, kemungkaran telah merata di mana-mana, aksi. Wah, tidak dengan cara seperti itu. Ada pertimbangan masa-masa. Difahami insyaAllah ya? Barakallahu fikum. Nanti akan disebutkan ada tiga golongan terkait dengan masalah insyaAllah ya. InsyaAllah. Yang ketiga, yang harus ada pada pelaku nahi mungkar. Ayyakuna haliman sabura alal adha. Dia harus sabar. Betul-betul sabar. Bisa menanggung berbagai macam bentuk gangguan-gangguan, rintangan-rintangan ketika nahi mungkar. Jangan dikira nahi mungkar mulus-mulus saja. Berat konsekuensinya. Apalagi kemungkarannya besar. Pelakunya juga besar. Pelakunya banyak pengikutnya dan segala macamnya. Antum tampil dalam nahi mungkar. Itu besar konsekuensinya. Sehingga perlu kesabaran. Betul-betul sabar. Tabah dengan cemoohan. Dengan gunjingan. Dengan rintangan. Dengan hujatan. Dan yang lain-lain. Kadangkala orang yang diingkari kemungkarannya. Ngerti itu perkara mungkar. Sadar diingkari. Tapi yang komen orang lain. Yang jahil, juhala, sufaha, tidak mengerti terkait dengan ingkar lu mungkar, komen. Orang gitu aja kok diingkari, masa gitu aja kok dikatakan dosa. Ya ribut yang sebelah sana. Yang jatuh dalam kesalahan, ngerti dia salah. Tahu diingkari. Tapi yang heboh yang mana Evan? Orang lain. Yang disalahkan siapa? Bukan yang jatuh dalam kemungkaran. Yang disalahkan siapa? Yang nahi mungkar. Sok suci. Jangan munafik lah. Ya apa ya? Gitu aja masa tidak boleh. Masa gitu aja kok haram. Masa gini-gini. Joget maksudnya. Masa haram. Gitu aja kok haram. Kan dia tidak mencuri. Dia kan tidak ngambil barangnya orang lain. Masa gitu aja kok haram. Yang ribut siapa ini? Para sufaha. Para awamuna. Antum yang nahi mungkar ya harus sabar. Kalau ngadepi para sufaha-sufaha begitu. Antum juga jadi safih yang berikutnya. Ya harus sabar, tabah menghadapi godaan-godaan, gangguan-gangguan yang ada selama ketika melaksanakan yang namanya nahi mungkar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam risalah Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar menyatakan fala budda, saya membawakan sekian banyak ayat terkait dengan bab ini belum mengatakan fala budda min hadhihi tsalatsa. Maka harus ada tiga perkara ini. Al-ilmu warifq was-sabr. Ilmu rifq sabar. Al-ilmu qabla al-amri wan nahi. Ilmu diperlukan sebelum Anda memerintah, sebelum Anda melarang, nahi mungkar. Warifq ma'ahu. Rifq itu bersamaan dengan proses nahi mungkar. Kapan siddah, kapan lin. Wasabru ba'dahu. Sementara kesabaran itu harus diwujudkan setelah nahi mungkar. Nah, adanya godaan, adanya rintangan, cobaan, dia sabar. Barak, walaupun ya, semuanya disertakan dalam proses nahi mungkar. Datang dari sebagian salaf, dari Sufyan ats-Tsauri dan juga yang lain-lainnya, mereka mengatakan la ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari illa man kana faqihan fi ma ya'muru bihi, faqihan fi ma yanha 'an, rafiqan fi ma ya'muru bihi, rafiqan fi ma yanha 'an, haliman fi ma ya'muru bihi, haliman fi ma yanha 'an. Tidak boleh beramar ma'ruf nahi mungkar kecuali seseorang yang faqih, yang punya ilmu tentang apa yang diperintahkan, punya ilmu tentang apa yang dilarang. Orang yang rafiq, yang rifqun tentang apa yang diperintahkan, yang rifqun tentang apa yang dia larang. Dan orang yang halim, yang sabar ketika beramar ma'ruf, dan dia sabar ketika nahi mungkar. Ada ilmu, ada rifqun, ada sabrun. Inilah yang dengan bahasa singkatnya disebut dengan al-hikmah finnahi anil munkar. Hikmah di dalam beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Tarakallahu fikum. Sehingga sekali lagi, tidak asal nahi munkar. Tidak asal nahi munkar. Ada ketentuan-ketentuan panjang. Itulah maknanya, makna ucapannya para ulama. Liyakun amruka bil ma'rufi ma'rufa. Waliyakun nahyuka anil munkari ghairu munkar. Hendaklah tindakan kamu beramar ma'ruf itu perkara yang ma'ruf, itu perkara yang baik. Dan hendaklah tindakan kamu nahi munkar bukan perkara munkar. Bukan perkara munkar. Sehingga amar ma'rufnya ma'ruf, perkara baik. Nahi munkarnya juga menjadi perkara ma'ruf, perkara yang baik. Membuahkan perkara yang baik, membuahkan perkara yang bagus. Barakallahu. Ini yang paling inti, tiga. Mereka ada tiga. Ada lagi menambahkan yang lain-lainnya. Panjang pembahasannya. Kita sebutkan barakallahu tiga saja. Ini yang terpenting. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan. Terakhir insyaAllah ya. Karena waktunya tidak memungkinkan. Ya Pak. Terakhir ya. Masalah yang terakhir. Tayyib. An-nasu fil amri bil ma'rufi wal nahi anil munkar. Salata. Umat manusia terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar ini terbagi menjadi tiga. Tarafani wa wasat. Ada dua pihak yang saling berseberangan, ada yang tengah-tengah. Barakallahu. Yang pertama, as-sinful awal. Yang pertama ialah sinfun. La yaqumuna biwajibil amri bil ma'rufi wal nahyi 'anil munkar ma'al qudrah. Sebagian pihak tidak melakukan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar padahal punya kemampuan. Dengan berbagai macam alasan. Entah khaufan minan nas, karena takut dari orang lain, ketakutan yang syar'i, au khaufan ala dhahabi dunia, atau dia takut khawatir dunianya akan hilang, au khaufan min madzammatin nas, atau dia takut celaan orang lain, cemoohan orang lain. Sehingga dia dengan poin-poin tadi barakallahu fikum tidak melaksanakan yang namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Ini disebutkan apa ya? Mutasahilun. Orang yang bermudah-mudah dalam perkara semacam ini dan bahkan dikatakan dijuluki oleh para ulama dengan sebutan syaitanun akhras, setan bisu. Setan. Yang kedua, wasinfun thani. Tipe yang kedua, jenis yang kedua. Qaumun ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Satu kaum yang punya semangat. Sebagian pihak yang punya semangat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tapi permasalahannya, Evan, tapi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan bimbingan syariat. Qaumun ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar bila dawabita syar'iyyah, dengan tanpa ketentuan-ketentuan syariat. Yang ini ma yufsitu akthar mimma yuslih, yang dia rusak lebih banyak daripada yang dia ingkari. Bayangan dia sedang berjuang membela Islam, padahal menghancurkan Islam. Bayangan dia hendak memperjuangkan nilai-nilai Islam. Sesungguhnya dia sedang mencoreng-moreng keindahan Islam dengan cara-caranya yang tidak syar'i. Amar ma'ruf nahi mungkar bila hikmah, bila ilm, bila rifaq. Ini merusak. Nahi mungkar dengan syiddah, dengan keras terus. Musid merusak. Nahi mungkar dengan lin terus, lembek terus. Yusid. Dengan tamad dawabi. Mengingkari kemungkaran dengan mengerjakan kemungkaran yang sama. Atau musid. Atau mengingkari kemungkaran dengan tanpa pertimbangan yang masa. Sehingga memunculkan mungkar a'zam. Kemungkaran yang lebih besar lagi pada Allah. Hada musid. Ini rusak. Yang kedua ini barakallahu fikum yang banyak dikerjakan di masa lalu oleh ashabul ahwa'i wal bidah semacam kaum khawarij. Ini yang dikenal perusak prinsip ini. Ya. Kaum khawarij. Yang paling besar yang mereka lakukan dari kemungkaran yang ada ialah al-khuruj al-hukam. Memberontak penguasa dengan slogan nahi mungkar. Itu sebenarnya zaman dahulu kalau sudah ada. Sekarang ini semakin semarak. Dengan slogan nahi mungkar, nahi mungkar, nahi mungkar. Bahasa syar'inya atau dengan redaksi yang lain. Mereka melaksanakan tindakan-tindakan yang menyimpang dari bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Ini semuanya merusak. La hadza wa la hadza. Semuanya merusak. Yang betul, yang ketiga. Wasatun bainahum. Mereka ini ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar bi dawabit syar'iyyah. Mereka melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, enggak mendiamkan kemungkaran. Tetapi dengan dawabit syar'iyyah, ketentuan-ketentuan syariat, bimbingan-bimbingan syariat dengan ilmu, dengan rifqun walin, dengan hikmah, dengan penuh kesabaran. Dengan ta'anni, pertimbangan maslahat dan mudharat, dengan cara-cara yang benar. Inilah ahlu sunnati wal jamaah. Inilah yang seharusnya ada pada kita. Yang kita munculkan, barakallahu fikum, di tengah-tengah masyarakat kita barakallahu. Sehingga isu penuh dengan pertimbangan barakallahu fikum dan kaidah-kaidah yang ada. Ada kalanya kita diam. Diamlah komentar wala statement, wala gerakan, wala aksi. Kenapa kok diam? Dikarenakan pertimbangan yang masa ketika kita statement, ketika kita berkomentar, tidak menghilangkan kemungkaran tadi. Justru menambah gaduh, menambah polemik, menambah fitnah membesar di kalangan kaum muslimin. Diam. Hati lanjut, hati mengingkari kemungkaran tadi. Gitu. Ada kalanya kita ingkari dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Kita ingkari dengan cara diam-diam. Ada kalanya kita ingkari dengan cara ketegasan dan terang-terang. Itu semuanya ada pertimbangan-pertimbangannya barakallahu fikum, tidak semudah ini bayangkan. Intinya dengan qawaid wa dawabit, ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas barakallahu fikum. Ini secara global ya kawan, memang panjang banget. Saya bawa dua buku ini, belum semuanya saya baca. Al-Muhim itu ringkasannya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar perkara syar'i, perkara yang sangat prinsipil, kita kerjakan dengan tingkai manhaj salaf, dikerjakan dengan bimbingan syariat sehingga amar ma'ruf nahi munkar kita berbuah kebaikan, berbuah kemaslahatan, berbuah ibadah kepada Allah azza wajalla. Selebihnya bisa Anda baca di majalah Syariah edisi yang akan muncul baru ini insyaallah. Jadi bukan akan muncul edisi yang terbaru pembahasan terkait dengan masalah amar ma'ruf nahi munkar. Kita rinci lebih panjang di sana. Antum baca dengan baik supaya lebih seksama bagaimanakah hikmah ahlu sunnah dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab.